ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خاني بيتن رحمة رحمة جائن بارك الله فيكم. Kita telah menyelesaikan tentang bab Ariyah dan terakhir kita membaca hadisnya Sufwan ibn Umayyah ma'amarakallahu fikum, di mana Rasulullah SAW pernah meminjam kepada beliau peralatan perang sebelum beliau masuk Islam. Bahkan waktu itu ma'amarakallahu fikum Sufwan ibn Umayyah mengatakan ma'amarakallahu fikum أغصبت يا محمد نعم أغصبت يا محمد apakah engkau akan mengambilnya secara paksa نعم يا محمد. Maka Rasulullah SAW mengatakan بل آريةٌ مدمونة نعم bahkan itu kita pinjam dan akan kita ganti kalau terjadi kerusakan. Waribitin rahmin wa rahmuk mujan barakallahu. Hadis ini na'amarakallahu fikum disesuaikan penyebutannya, setelah itu menyebutkan tentang ugosob na'amarakallahu fikum ikhwanibitin rahmanurah mujian barakallahu fikum ikhwanibitin rahmanurah mujian barakallahu fikum. Dan yang akan kita bahas nanti yaitu berkaitan dengan babul ugosob, bab tentang ugosob ikhwanibitin rahmanurah mujian wa barakallahu fikum. Maka sebelum kita masuk dalam bab ghosab, kita baca dulu hadisnya Sufwan ibn Umayyah ibn Khalaf na'amarakallahu radhiyallahu anhu. Nah, yang sebelah sini na'amarakallahu, baca semua pendek hadisnya. Sebelah kiri. Yang tengah. Khonifiddin rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum, masuk dalam bab yang ke-12 dari kitabul buyu' nah barakallahu fikum babul ghasab, bab ghasab. Khonifiddin rahman wa rahmukum dimasukkan bab ini dalam kitabul buyu', ini berkaitan dengan al-mal, dengan apa? Dengan harta. Hanya saja dalam bab kosab ini adalah ya diambilnya harta itu dengan cara yang batil. Lantas apa hukumnya? Kita telah menyinggung terkait dengan nama ahdul ma, ahdu mal ghair, ya, batil, batilah. Mengambil harta orang lain secara batil itu ada berapa bentuk? Ya, masih ingat ya, nawarakallahu fikum. Yang pertama adalah syarikoh, syarikoh, pakai sin biasa ya, nggak pakai titik, syarikoh, pencurian. Yang kedua, nawarakallahu fikum, ya, al-intihab atau an-nahab, nawarakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah al-ikhtilas. Yang keempat adalah nawarakallahu fikum al-ghasab. Dan yang kelima adalah kuto utorik, nawarakallahu fikum, merampok. Ya, kali ini entah malah merampok itu nawarakallahu, mengambil secara paksa disertai dengan unsur menyakit tadi ya, nawarakallahu fikum. Ya, kali ini entah malah kemudian nawarakallahu fikum. Nah, ini semuanya jenis-jenis atau macam-macam ahdu malil ghair bil batil, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan secara umum ini dilarang, semuanya dilarang, baik syariqah maupun ikhtilas maupun amarakallahu fikum. An-nahab maupun ghasab, semuanya dilarang. Ya, hanya saja masing-masing dari jenis pengambilan harta orang dengan cara yang batil itu namarakalafim beda. Beda bentuknya. Syarikoh beda dengan nahab. Nahab beda dengan ikhtilas. Ikhtilas beda dengan ghasab. Demikian pula kutu autorik. Ya, adapun syarikoh na'amarakulafikum, mengambil harta orang tadi fi haizihi hufyatan. Fi haizihi hufyatan. Na'amarakulafikum. Ya, akhdu malil khair fi haizihi hufyatan. Mengambil harta orang lain di tempatnya dengan cara diam-diam. Ya, na'amarakulafikum. Dan ini hendak merahmukum jamu hanya satu-satunya dari namarakalafikum, ya, dari namarakalafikum mengambil harta orang lain yang ada hukum hadnya, ya. Kan ini betul, selain daripada apa kutu utorik yang disertai dengan menyakiti, kan ini betul merahmukum jamu hukum had, yaitu hukum yang ditetapkan sama syariat dengan batas tertentu dia akan dihukum, ya, nam dengan potong tangan. Kan ini tentang marah mengunjukkan paragraf. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ini yuafiqul qiyas, kata beliau. Ya, kan ini tentang menyesuaikan qiyas bagaimana disebutkan oleh beliau dalam I'lamul Waqi'in. Bahasanya untuk mengambil harta dengan cara yang batil, dengan cara syarikah ini saja yang ada hukum hadnya. Baiklah, semuanya namarakallahu fikum, baik al-intihab atau nahab atau namarakallahu fikum ikhtilas, ya, maupun namarakallahu fikum ghasab, tidak ada hukum had, tidak ada. Namarakallahu fikum, yang ada cuma syarikah. Dan itu sesuai. Karena apa? Kalau itu tidak ada hukum hadnya, bisa bahaya namarakallahu fikum. Ya, kan itu tentang marah mengunjukkan namarakallahu fikum. Ya, kenapa? Yang nasariko itu ikhwan tentah merah mukmu banyak bahayanya na'amarakallahu fikum lebih daripada yang ini, yang lain-lain. Ya, ikhwan ibu tentah merah mukmu jangan barakallahu. Sudah itu, ya, di barangnya, dari si barangnya itu sudah disimpan dalam tempatnya na'amarakallahu fikum. Ikhwan ibu tentah mukmu jangan barakallahu fikum di tempatnya. Yang kedua diambil secara sembunyi-sembunyi. Kalau ini enggak dirum terang-terangan. Ya, kan ini tentang musuhnya. Ketika orang itu diambil hartanya dengan terang-terangan, lu kok ngambil? Langsung bisa ditangkap, bisa kembali barangnya, kan gitu. Ya, jelas juga demikian. Nah, amarakallahu fikum. Ikhtilas itu mengambil harta, nah, amarakallahu fikum, ketika orangnya lengah. Nah, amarakallahu fikum. Mutil lah dia. Yang kuali fitnah mutil. Yang kuali fitnah marahmakum. Kalau dia nam intibah, kalau dia amarakallahu yaqdah. Yeah. Betul-betul waspada amarakallahu fitahafut. Untuk menjaga barangnya enggak terjadi ikhtilas itu. Loh, HP opo kon kan gitu ya. Langsung. Ki HP pokoknya langsung enggak jadi amarakallahu fikum ya. Beda dengan yang namanya as-sariqa. Makanya sariqa itu amarakallahu fikum dihukum dengan hukuman had, dipotong tangan idza balagha nisab. Ya. Kalau sudah sampai nisab. Nisabnya ya hunnah makmus 4 dinar atau 3 dirham. Ya. Yeah. 1/4 dinar atau 3 dirham. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ghasab tidak. Ikhwan fillah rahimakum. Ghasab itu ikhwan rahimakum jin pak. Itu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Nah, sehingga kak lebih umum nah barakallahu fikum. Sampian bawa sandalnya orang teman antum ya nah barakallahu fikum enggak izin itu ghasab. Nggih, ikhwan fillah rahimakum jin barakallahu fikum. Ya, masuk pula amarakallahu seperti yang disisikan oleh Syekh Muslim rahimahullah. Ya, bahwasanya ghasab itu mengambil harta orang dengan cara paksa. Ambil. Ya. Nah, amarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakum insyaallah. Nah, karena nah masuknya masail ghasab itu agak luas, nah amarakallahu fikum. Maka lebih aula untuk tidak ditegakkan hukum had. Tetapi ikhwan rahimakum insyaallah baik intihab maupun ghasab maupun ikhtilas itu ya yeah, wajib dan apa wajib istilahnya berhak atas mereka untuk ditakzir ya yeah, ditakzir entah itu dengan cara dipenjara ya yeah, dipenjara la barakallahu fikum atau di lakukan hukuman-hukuman yang dipandang pantas ya yeah. Bagi amarakallahu fikum bagi penguasa ya, agar orang tadi berhenti dari tindakan ya, melakukan ghasab tindakan melakukan amarakal intihab maupun ikhtilas ya kan ifitnah rahmakum jua'an barakallahu fikum. Nah bahkan ifitnah rahmakum hukuman ini tetap akan dilaksanakan takzir itu meskipun dia dimaafkan sama pemiliknya. Ya, kalau lebih entah marah mukmu, karena kaitannya dengan apa? Dengan keamanan secara umum. Ya, kalau lebih entah supaya orang dia kapok, orang lain juga na'amarakallahu fikum nggak macam-macam mau melakukan tindakan-tindakan tadi. Cerai ya? Ya, kalau lebih entah marah mukmu jangan barakum. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, al-ghasab masdarun, ghasabun masdar, ghasaba. Yaghsibu ghasaban ma'amarakallahu fikum. Wa huwa akhdhu syai' qahran. Di dalam literatur yang lain disebutkan akhdhu syai' zulman. Dan itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Khadir bersama Musa. Ya, ketika Khadir ma'amarakallahu fikum melubangi kapal nelayan yang membawa mereka na'amarakallahu fikum kemudian diprotes sama Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nih, sampai 3 kali beliau protes padahal enggak boleh protes ya. Na'amarakallahu fikum. Kan itu entah marah kemudian dijelaskan tentang kenapa dia melakukan itu, nggih. Al-masafinatu fakana limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'iba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasfa ay ya'khudhu kulla safinatin dhulma ya nah waraqah mengambil semua kapal secara zalim nah waraqah secara ghasab kan ibn rahmah jun barak nah habis wal istilah nah wafil istilah, perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah. Wafil istilah, ghasab itu adalah istilah ala malil ghair. Yaitu menguasai harta orang lain. Nah ini ya. sandal di depan amarakallahu fikum. Ya, antum pakai. Itu istilah amarakallahu mail ghair. Amarakallahu. Ikhwan fillah rahimahumullah insyaallah barakallahu. Qahran dengan paksa. Ikhwan fillah rahimahumullah misal ayyajidul masyruq apa-apaan. Mal qahran bighairi haqqin dengan tanpa hak. Naam, afan. Ulangi lagi. Secara istilah, ghasab itu adalah al-istila'u ala malil ghair qahran bighairi haqqin. Naam, barakallahu. Kan ibu tidak marah kemudian para kaf. Disebutkan dengan biogairi hakin nawara kelafikum. Nih ini nawara kelafikum untuk mengeluarkan beberapa kondisi. Ada nawara kelafikum seorang mengambil harta orang lain dengan paksa tapi dengan hak. Ada memakai harta orang lain dengan nawara kelaf dengan apa? Dengan tanpa izinnya, ya, tapi hak kena amarakulaf. Seperti amarakulafikum, sampean pakai sandal teman antum, tapi teman antum sudah ngasih izin. Entah izin secara isyarat atau izin secara lisan. Ya, pokoknya pakai saja. Kalau antum butuh pakai saja sandal saya, misalnya gitu ya. Namun sehingga ketika dia keluar amarakulafikum, dia ketemu sandal itu dia pakai gitu saja, nggak pakai izin. Maka ini hak, enggak apa-apa, boleh. Atau na'amarakallahu fikum, seorang hakim. Ya. Seorang hakim yang mengambil harta muflis. Harta orang yang muflis. Ya. Kalau ini entah marah dengan paksa. Ini utangnya banyak. Ini, ambil sama dia na'amarakallahu fikum. Ya, sama hakim. Maka ini bukan ghasab. Ya. Ya, kalau ini entah, meskipun dilakukan dengan cara paksa. Gitu ya, dengan cara paksa. Ya kan fi tindah menarah mukmin barakallahu. Nah. Ya kan fi tindah menarah mukmin barakallahu fikum. Maka tindakan ini termasuk namarakallahu fikum kalau dilakukan tindakan ghasab ini termasuk nam dosa. Perbuatan dosa. Namarakallahu fikum yang menyebabkan pelakunya berhak untuk mendapatkan azab di akhirat. Ikhwani fiddin rahimah rahimahum jami'an wa barakallahu fikum. Karena itu termasuk maksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimah rahimahum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau menyebutkan amarakallahu fikum dalam bab ini beberapa hadis ya amarakallahu ya beberapa hadis sudah menurah mukmin barakallahu yang menjelaskan tentang hukumnya al khulasah terkait dengan hukumnya khulasah terkait dengan hukumnya ikhwan fiddin rahimahullah mukmin barakallahu fikum hukum orang yang melakukan ghasab. Ya. Yang pertama hukmul ukhrawi hukum ukhrawi maka tindakan ini termasuk tindakan dosa yang menyebabkan orang berhak untuk diazab di akhirat. Naam. Yang kedua na'amarakallahu fikum ta'zir yu'azzar maka dia dita'zir na'amarakallahu fikum ya baik itu dengan dipukul atau dipenjara sesuai dengan kebijakan penguasa na'amarakallahu fikum. Kemudian yang sudah mengumum konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang ghasab ya, yaitu harus mengembalikan barang yang dighasab kalau barangnya masih ada. Nah, warakallahu. Ini berdasarkan hadis yang sudah kita baca pada bab sebelumnya. Qul inna rahmatullahi wa barakallahu fikum, di mana Rasulullah alaihi wasallam mengatakan alal yatima akhadat, hatta yu'atiyahu. Nah, barakallahu. Wajib atas tangan yang ya, atas tangan apa yang ia ambil sampai dia amarakallahu mengembalikannya. Nah, barakallahu. Sekali fitnah marhamakumullah. Nah, hadis ini disebutkan oleh mu'alif dalam bab Arya. Dan kita telah jelaskan pada waktu itu bahwasanya hadis ini umum. Yeah, untuk nak menjelaskan tentang semua yang diambil. Yeah. Baik yang hak ya, maupun yang batil. Masuk dalam hukuman hadis ini. Yang hak seperti Arya. Maka ketika sampean amarakallahu fikum mengambil barang orang lain dengan ariyah nawarakallahu fikum, itu benar, enggak salah sudah. Itu wajib bagimu untuk apa? Menjaganya. Kemudian apa? Kemudian mengembalikan barang tersebut utuh sebagaimana apa? Semula. Gitu ya. Sebagaimana kemanfaatannya masih bisa dipakai. Masih bisa dimanfaat. Demikian plus secara batil. Nggih, al-yadi ma akhadat. Ya. Atas tangan apa yang ia ambil? Kami bertentah mengumuh, yaitu apa? Mengambil secara batil seperti kosong. Makanya kami bertentah mengumuh wajib untuk mengembalikan barang tersebut seperti semula. Pertanyaannya, bagaimana kalau na'amarakallahu fikum barangnya rusak? Digosok ya, na'amarakallahu fikum. Seperti itu tadi, sandal ya, na'amarakallahu fikum. Gosok dia, kan? Pakai sandal tanpa izin. Kami bertentah, rusak na'amarakallahu fikum. Ya sudah, na'amarakallahu fikum. Ganti. Yeah, ganti. Kalau lebih tengah marah mengucapkan parokalafik, yaitu harus mengganti rugi barang yang dia gosok ketika rusak. Ya, kalau lebih tengah marah mengucapkan parokalafik. Ini berapa ahkam terkait dengan al gosip namorokal orang yang gosok. Qala Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahu taala. Berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man iqta'a sibran min al-ardh dhulma tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradina. Aradina ya. Ulangi lagi. Man iqta'a sibran min al-ardi zulma tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradina. Aradina. Mutafaqqun alaih. Dari Sa'id Ibn Zaid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sebidang tanah ya, atau sejengkal tanah al-amarakallahu fikum. Nih, iqta'a. Nih, akhadha qit'atan nih min al-ardh ya. Nah, waraqlaf. Akhadha qit'atan min al-ardh dulna. Khodi bi tahmarah. Para siapa yang mengambil sebidang tanah secara zalim, walaupun hanya satu jengkal. Tawwaqahullahu iya. Allah akan kalungkan tanah tersebut kepadanya. Yaumal qiyamati. Besok pada hari kiamat. Min sabi'i aradina. Dari 7 lapis bumi. Jadi akan dalam 7 lapis bumi dari tanah yang ian amwarakulafikum ambil itu akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uqubatan lahu. Ya, sebagai amwarakul hukuman baginya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu. Hadis yang semacam ini ikhwan rahimani wa rahimakum harus kita maknakan secara zahir. Piye carane? Lho kok piye carane la barakallahu fik. 7 lapis bumi la barakallahu fik. Dikalungkan la barakallahu. 6 leher orang yang gosok 6. Jangan tanya piye carane. Nah, Allah Maha mampu. Atas segala sesuatu. Sehingga dalam bab 19 ini lama akal-akalan enggak main. Nggih. Terus enggak mah? Enggak main amarakallahu fikum. Jelas ini ya. Harus amarakallahu fikum dengan taslim dan percaya. Gitu saja. Qadibit rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan menunjukkan ikhwan rahmah beratnya hukuman orang yang mengambil harta orang dengan cara tuh zalim. Ya qadibit rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. 6. Terkhusus dengan perbuatan yang dijelaskan ini oleh Rasulullah SAW, yaitu perbuatan berupa apa? Akhdhu mal ghair bidzal, yaitu akhdhu tanah, sebidang tanah dengan cara yang zalim akan dihukum seperti itu. Walaupun semua harta yang diambil dengan cara zalim itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan itu merupakan kerugian bagi dia. Ya, sampai Rasulullah SAW menyatakan amarakallahu orang yang semacam ini saking ruginya disebut dengan muflis, dengan bangkrut. Padahal dia di dunia amarakallahu termasuk orang yang ya, banyak amalnya, banyak ibadahnya, banyak taatnya. Tapi dikatakan bangkrut oleh Rasulullah SAW. Khairi tentah menorah mukmujaan farakallahu. Sehingga secara umum khairi tentah mukmujaan hadis ini larangan untuk berbuat zalim. Al-zulmu zulmun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Ya kan ini tentang merah kemujuan barakallahu fikum. Hadis ini jelas na'am barakallahu disebutkan dalam bab ghosab na'am barakallahu fikum. Dari na'am barakallahu fikum dari sisi bahwasanya ghosab itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Alas ya. Ya kan ini tentang norah mukmin parokul. Seperti diantaranya mengambil tanah, merebut tanah orang lain, mif sebidang tanah orang lain dengan cara yang boleh. Dah ya. Kan ini tentang norah mukmin. Baik baik secara namarokulafikum baik namarokulafikum dengan cara memindah patok tanah. Saya memindah patok tanah. Ini patoknya ini sulan ya sudah disebut sini dipindah biar lebih lebar. Ya. Meskipun hanya itu jengkal itu amarakulafikum dirubah patok ini dengan patok yang sana itu sudah bermeter-meter ya sudah ya amarakulafikum boleh merubah patok tanah sudah begitu merubah patok tanah itu ada lagi hukumannya secara tersendiri dia sudah kosop amarakulafikum dan dia melakukan merubah patok tanah amarakulafikum ya ya kau ini fitnah marah mukmin amarakulafikum. Nah itu semuanya amarakulafikum masuk juga dalam bab wasab wallahu a'lam bissawab. Ya kan ibn Tahmur dari hadis ini namuraqlahu fikum diambil faedah yang pertama al-wa'idu syadid ala man yaqta'u sibran min al-ardi au akthar au aqal. Ya. Yeah. Jadi penyebutan sibran itu tidak menunjukkan pembatasan. Gitu ya. Namarakallahu. Jadi kalau enggak sampai satu jengkal, enggak apa-apa. Namarakallahu fikum. Jadi seberapa? Cuman 6 10 cm. Satu jengkal kan lumayan ya. 30 cm atau 20 atau 27 cm. Namarakallahu. 10 cm enggak ada satu jengkal. Tetap namarakallahu fikum enggak boleh. Paham ya? Ya kan ibn Tahmah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang namarakallahu menguasai mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal ya ikhwan fillah rahimakumullah atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu Kalau jengkal enggak boleh, mimbabi aula, 2 jengkal, 3 jengkal, 1 meter, 10 meter. Tambah nemen kan gitu ya. Ya kan ibu tentah ngono. Demikian pula yang kurang. Lawar melawi meskipun hanya 1 cm. Mari kita tentah nurah mukmujan barakallahu fiik. Ya, maka barakallahu fiikum hendaknya berhati-hati barakallahu dalam babi. Sehingga kalau sampean beli tanah gitu ya, betul-betul patok itu barakallahu fiikum diperjelas. Ini patoknya gini. Barakallahu fiik. Ya kan ibu tentah nurah mukmujan barakallahu fiik. Ya. Disaksikan ya oleh BPN ya barakallahu fiikum. Badan Pertanahan Nasional ya. Mari kita tambah marah pujian barakallahu. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah. Anna man iqtata'a sibran min al-ardi bihaqqin falaysa ahli syi'. Naam. Bahwasanya orang yang mengambil sebidang tanah meskipun satu jengkal dari meskipun satu jengkal tanah barakallahu fikum dengan cara yang benar maka itu bukan tidak ada apa tidak ada konsekuensi apa-apa apapun barakallahu ya kata beliau li anna mafhum qawli zulman dikarenakan mafhum dari ucapan beliau zulman annau idza lam yakun zulman falaysa fihi wa'idun kalau tidak zalim berarti enggak ada ancaman misal contohnya barakallahu fikum law anna rajulan lahu jar fil ardi faja'a hadzal jar barakallahu fikum ya qali bin rahmahukum jin barakallahu fikum kemudian datang tetangga tersebut barakallahu fikum ya qali bin rahmahu fa adkhala juz'an min ardi jarihi ala ardihi ternyata barakallahu tetangga tersebut memasukkan tanahnya ke tanah tetangganya. Ya. Yeah. Nah itu barakallahu. Ya kan lebih tentah rahmukum jin barakallahu. Ya, fasyal akhir alladhi qad akhadha min ardi ma akhadha fa adkhala alladhi akhadha minhu ila ardi fa hadza la syakka annahu yaqta'u sibran min al-ardi aw akthar lakin biha. Ya. Yeah. Maka tetangganya tadi barakallahu fikum datang padanya. Ini kok tanah saya kok sampean apa masuk tanah sampean kok masuk ke tanah saya barakallahu. Kemudian dia ambil secara paksa, maka ini tidak diragukan bahwasanya itu termasuk mengambil dengan paksa. Ya, yeah. Tapi dengan benar. Ya, yeah. Kalau semacam ini ya ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu tidak termasuk di dalam apa? Di dalam wa'id. Tidak termasuk dalam apa ancaman yang keras tadi. Ya kalau dibintin rahmiyah kemudian barakallahu. Kemudian termasuk faedah dari hadis ini adalah kata beliau, annal jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Ketika barakallahu fikum dia nam sabung ayam nanti ya dia akan disabung juga barakallahu fikum ya. Nah sekarang dia kalau dia ngambil bumi barakallahu fikum ya ngambil bumi ngambil tanah barakallahu akan dibalas dengan tanah itu barakallahu fikum ya dikalungkan tanah itu nam kepadanya besok pada hari kiamat ya. Khalifah tentah marahmu orang yang menggambar barakallahu fikum. Ya, disebutkan dalam riwayat, bisu itu akan diadab dengan gambarnya itu. Allah kasih roh, kemudian Allah adab dengan nama roh gambar tadi. Ya, misalnya dia gambar macan, rohnya dikasih roh, apa macannya dikasih, gambarnya dikasih roh oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadi macan betul, terus kemudian apa? Mengadab dia. Anal jaza min jinsil amal, nama roh kelawi. Begitu ya. Ya. Ya kan ibu tentah norah kemudian barakallahu fikum. Ini kaidah. Naam. Ya kan ibu tentah norah kemudian rahimani wa rahmuk kemudian barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah isbatu yaumil qiyamah. Menetapkan adanya hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. yaitu pada ucapannya na'am barakallahu fikum, ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, tuwiqallahu iyyahu yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan tanah tersebut besok pada hari kiamat. 6. Fi isbatu yaumil qiyamah. Khadibitin rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian dari hari ini juga diambil faedah annal aradina sab'un. Bahwasanya bumi itu 7 lapis. Nawarakallahu. Bumi itu 7 lapis. Dijelaskan dalam hadis ini juga dalam ayatnya. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya khairibitin rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisal itu, yaitu semisal langit yaitu 7 lapis. Ya kali bidin rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Kemudian min fawaid hadzal hadis na'amarakallahu, termasuk faedah hadis ini na'amarakallahu fikum, sebenarnya dikatakan oleh, nah disebutkan oleh al-fuqaha, annal qarar tabi'un lima fauqahu. Ya, annal qarar tabi'un lima fauqahu, kama annal hawa tabi'un lima tahtahu. Ya, bahwasanya bumi yang ada di dalamnya itu mengikuti apa yang di atas. Paham ya? Kalau ini punyanya si fulan, ternyata di bawahnya ada emasnya, ada peraknya, ada inten, semuanya, berarti punya si fulan. Paham ya? Sebagaimana na'amara kelafik mahawa, ya, na'amara kelahawa, tapi unlima tahta, mengikuti apa yang ada di bawah. Bawahnya ikut atasnya na'amara kelafik. Ya, kan ibu cintah marah mujain para kelafik. Ini na'amara kelafikum dengan hadis ini. Ya, ya kan ibu cintah marah. Dari sisi yang tentang merahmuk mujian barakallah, hukuman yang akan diberikan kepada orang yang mengambil tanah satu jengkal, yang diambilkan atasnya. Ya kan? Atasnya tuh. Tapi ngikut semuanya, sampai 7 lapis nah barakallah. Ya. Sehingga yang tentang merahmukmu, kalau sampai punya tanah nah barakallah, terus sampai gali, ketemu minyaknya, ketemu bensinnya misalnya nah barakallah, punya antum itu nah barakallah. Ya. Ketemu emasnya, ketemu peraknya, punya antum itu. Ya. Begitu ya. Kenapa? Al-Qarar tabi'un lima fauqahu. Yang ada di dalam tanah, itu mengikuti apa yang ada di atasnya. Paham ya? Demikian ya, entah merah mukmujamat. Naam. Ikhwan ibn entah merah mukmujamat barakulahfikum. Kemudian amarakulahfikum, ya, faedah yang berikutnya anna yaumal qiyamah la yuqasu ayyamat dunya bi ayyamid dunya, pada hari kiamat itu tidak bisa dikiaskan dengan hari-hari di dunia. Ketika di dunia di kiamat nanti, nah, seorang itu akan dikalungkan gara-gara dia mengambil sejengkal tanah dengan bumi na amarakallahu fikum 7 lapis. Itu jangan dibayangkan. Nawara kelawing. Loh, kok iso? Piye carane? Ini. Ya. Ya bisa. Nah, dikiaskan dengan apa yang di dunia nawara kelawing. Makanya merahmukum jalan para kelawikum. Hadis-hadis semacam ini. Ya, itu harus kita imani seiman-imannya. Ketika memang penukilannya sahih dari Rasul alaihi salatu wasallam. Sahih dari Asy-Syari' Namar, harus kita imani seiman-imannya. Seperti Rasul beritakan tentang disembelihnya Namar kalau fikum kematian. Kau ni betul tak marahmu? Ya, Allah menceritakan tentang dijadikan tangan ini bisa berbicara, kaki, bahkan kulit-kulit na'amaraqallahu itu berbicara. Gimana caranya? Kata enggak usah tanya na'amaraqallahu. Gimana caranya? Harus kita imani secara apa? Hakiki, betul-betul hal itu akan terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau 7 lapis itu berarti ke bawah apa gitu? Ke samping. Ke bawah ya. Ini pertanyaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sesuai apa? Berhenti pada apa? Lafaz dalam nas ya. Afan, orang yang dikalungkan yang tanah itu 7 kali lipatnya ukurannya tanah itu ke bawah ataukah ke samping? Allah. Ya kalau sampean melihat sebuah lapisan ya. Itu tentunya nam. Ya, dari atas ke bawah kan itu ya. Nah, barakallahu fik. Nih. Lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4 gitu ya. Nah, barakallahu. Seperti antum melapiskan kertas itu. Tentunya lapis yang pertama berada paling di atas, yang kedua di bawahnya lagi, yang ketiga di bawahnya lagi, yang keempat di bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sesuai dengan itu. Nah, barakallahu fik. Tolong ulangi hukum ghosab. Ya, hukum ghosab, ikhwan fillah rahimakumullah, rahimakumullah, itu ada dua. Hukum ukhrawi. Nawarakallahu fikum. Hukum ukhrawi, wasnya orang yang ghosab, itu termasuk ke dalam sebuah dosa yang berhak untuk mendapatkan azab. Karena dia termasuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hukum duniawi. Ya, hukum duniawi yang perempat di ta'zir. Di ta'zir. Meskipun ya, di ta'zir itu dihukum oleh penguasa sesuai dengan kebijakan penguasa. Dan tetap dihukum meskipun dimaafkan oleh pemilik barangnya Dewas. Agar diambil pelajaran oleh dia sendiri dan oleh orang lain yang melihat hukuman tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah harus mengembalikan barang yang digosok. Na'amaraqallahu fikum. Ya, kalau barangnya masih ada. Tapi dan yang ketiga na'amaraqallahu fikum, kalau barangnya rusak maka dia harus menggantinya. Na'amaraqallahu fikum. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Na'amaraqallahu fikum. Kalau nahab, ya. Nahab itu na'amaraqallahu fikum dengan terang-terangan. Iya. Na'amaraqallahu fikum. Iya. Kalau qad utariq itu merampok disertai dengan apa? Adanya unsur menyakiti, ta'dhiyah. Seperti yang dilakukan oleh kaum Uroniyin na'amaraqallahu fikum. Merampok, mengambil itu na'amaraqallahu fikum dengan paksa. Kemudian na'amaraqallahu fikum ada unsur menyakiti ya pemilik barang atau orang yang dikasih amanah untuk menjaga barang tadi. Nggih. Maka ini bintah orang. Wallahu a'lam bissawab. Afan, jika ada pohon besar yang melintang di atas rumah kita, dandanya apakah kita boleh memotong dandan tersebut? Nam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Antum itu bilang saja nawarakallahu kepada pemiliknya. Ini pohon antum mengganggu kita. Nawarakallahu. Dan kita mau sampaikan kepadanya bahwasanya termasuk nih bentuk apa saja dari bentuk gangguan itu dilarang dalam agama. La dharara wa dhira. Jelas. Nawarakallahu. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu. Sehingga antum bisa motongnya nawarakallahu fikum dalam kondisi antum dan tetangga antum hubungannya masih baik, gitu ya. Kan ibu tentah marah mukmin. Seperti dulu pernah terjadi namara kalafikum di tempat kita namara kalafikum. Jadi ada punya pohon siwalan itu, tapi punya tanah kita namara kalafikum. Kan ibu tentah marah mukmin namara kalafikum. Tinggi pohonnya. Kan ibu tentah mau. Itu kalau buahnya jatuh satu gini saja, satu gini yang kecil itu. Iya, jatuhnya bisa karena dimakan tupai, ya. Satu. Itu karena tinggi nawarakallahu fikum apa menimpai rumah itu kayak bom tayar itu nawarakallahu ganggu itu nawarakallahu ya kita yang waktu itu yang kena jadi korban bilang sama itunya sama pemilik rumah tolong ini sudah buktinya gini-gini loh sih lihat nih gentengnya pecah ini nah gara-gara itu ya akhirnya dengan apa dengan kerelaan dipotong sama dia. Hubungan kita dengan tetangga masih baik nawarakallahu. Dan dia tidak apa mendolimi orang lain dengan siwalanya tadi dengan pohonnya. Itu termasuk mengganggu. Kan yang ganggu bukan saya pohon iya, tapi kan pohonmu ya, iya kan? Allah alam besok. Masih ada waktu. Bagaimana jika tidak dalam paksaan? Apakah dihukumi ghosab? Contohnya pinjam centong tanpa izin. Itu bukannya pinjam. Kalau pinjam itu kamu bilang sama orangnya pinjam gitu. Kan tanpa izin. Kecuali Ambar Kelafim sudah bilang, ini centong saya, pakai saja. Berarti sudah dapat izin. Kan gitu ya. Kalau selagi penggunaan itu, istilah tadi menguasai harta orang lain, itu biogairi hakin, itu sudah Ambar Kelafim masuk. Ya, nawarakallahu. Makanya nawarakallahu di itu dulu nawarak di takin dulu nawarakallahu. Ya, sehingga ketika kita mengambil itu pihak dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayar hutang nasi? Apakah dengan dikira-kirakan? Nawarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Nawarakallahu fikum. Yang namanya hutang itu sesuatu termasuk dari bentuk tabarruk ya. Nawarakallahu fikum. Menolong orang lain. Dan kalau akadnya hutang, ya berarti nawarakallahu fikum ya sudah nawarakallahu fikum antum ya bayarkan sesuai dengan yang antum ambil. Kalau antum lebihkan malah bagus. Ya. Apaan utang nasi satu piring nawarakallahu fikum kemudian dibayar dua piring, tidak apa-apa bagus nawarakallahu fikum tambah bagus ya. Ya. Wallah alam bisawab. Ya. Apalagi nawarakallahu fikum utang nasi satu piring nawarakallahu fikum. Asyik tak satu piring. Sama dia ditambahi ada ayamnya, ada dagingnya, ada udangnya. Ini ya. Masya Allah, bagus. Nawarakallahu fikum. Ya. Termasuk nawarakallahu fikum. Ihsan fil ada. Ya. Nawarakallahu. Wallahu'alam. Bishawab.